ku punya kekasih, bikin ku pusing kepala. Selama jadi pacarnya hanya membuatku susah. Tetapi apa boleh buat, terlanjur aku jatuh cinta. Cinta membuat manusia berkorban demi untuknya. Sejak ku punya kekasih, bikin ku pusing kepala. Sejak ku punya kekasih, bikin ku pusing kepala.